hari ini terasa indah, bunga-bunga berkembang mengiringi cerahnya hatiku. Embun pagi berkedip-kedip padaku, seakan-akan mereka mengerti hatiku yang rindu padamu. Terdengar melodi yang merdu dari dalam lubuk hatiku. Selagi hanyalah hanya tentang diri dalam lubuk hatiku. Selain